Apa hukum menonton kartun Jepang? Atau yang biasa disebut dengan anime. Ya. Ini pertama, dia bukan dari budayanya umat Islam. Satu. Kemudian yang kedua, pada apa-apa yang ditampilkan itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya, khususnya di pembahasan akidah. Iya. Jangan bicara masalah akhlak saja. Kadang ada orang yang mengkritiki apa namanya kartun cincang itu. Ya. Begitu ya namanya. Cincang anak kecil yang sering bantah orang tuanya, durhaka sama bapaknya sama ibunya. Nah, ini anak durhaka katanya. Dia hanya pikir di bagian akhlak saja. Dia enggak tahu bahwa pelanggaran di bidang akidah itu apa? Banyak di situ. Pembahasan-pembahasan akidah. Iya. Jelas ya? Nah, sama lagi satu itu apa lagi namanya itu? Yang kucing-kucing itu apa namanya? Ya, Doraemon. Ya, ini naudzubillah ya. Ya. Seakan-akan Doraemon ini bisa mencipta, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ini pembahasan kesyirikan di tauhid rububiyah. Ya, lebih kafir dari kekafirannya kaum musyrikin. Jadi tontonan apa? Tontonan anak-anak. Ya, ini dari hal yang berbahaya.